بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan على كل حال هناك قاعدة لأهل السنة والجماعة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Bagaimanapun juga di sana ada kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wa yaqulu hal ta'lamu lahu samiyya, dan Allah Ta'ala mengatakan engkau tidaklah mengetahui ada yang setara dengan Allah Azza wa Jal. Wa qawlullahi tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya artinya, katakanlah wahai Nabi, dialah Allah yang maha esa, Allah yang maha sempurna sifat-sifatnya, Allah azza wa jalla tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Azza wa Jal. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Fajama'a fi hadhihi al-ayati bainan nafi wal isbati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan di dalam ayat ini, yaitu laisa kamithli syai' wa huwa as-sami'ul basir, antara peniadaan dan penetapan. Nafa 'anillahi tabaraka wa ta'ala al-mushabahata. Ayat tersebut meniadakan dari Allah tabaraka wa ta'ala keserupaan dengan makhluk. Fala yushbihuhu ahad. ahadun min khalqihi fi syai'in min sifatihi wala fi dzatihi, maka tidak ada seorang pun dari para makhluknya yang menyerupai Allah Azza wa Jalla dalam sesuatu pun dari sifat-sifatnya maupun zatnya. La yushbihuhu ahadun la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla dalam zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala. Fanafa kulla anwa'il musyabahati laysa kamithlihi syai' itlaqan fis sifati wa fil dhati wa fil af'ali. Maka Allah Azza wa Jalla meniadakan seluruh macam keserupaan dengan makhluk dalam firman-Nya yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala secara mutlak, baik dalam sifat-sifatnya, zat maupun perbuatan-perbuatan. Wa huwa as-sami'ul basir asbata li nafsihi subhanahu wa ta'ala as-sam'a والبصر والعلم والقدرة والإرادة وإلى آخره. الله عز وجل berfirman yang artinya, dan Dia Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya sifat pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, kehendak, dan yang lainnya. فَكَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ أَثْبِتْ liyal asma'a was-sifati ala asasi nafil musyabahati anni ay anillahi tabaraka wa ta'ala. Maka seakan-akan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, tetapkanlah untukku nama-nama dan sifat-sifat di atas fondasi peniadaan keserupaan dengan makhluk dari diriku, yaitu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya'ni al-isbatu masyrutun binafit tashbihi wat tamthili, yaitu penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala dipersyaratkan padanya peniadaan keserupaan dengan makhluk. Fala naqa' fima waqa'a, fala naqa'u fima waqa'a fihi al-mu'attilatu alladhina akhadhu biqawlihi laysa kamithlihi shay' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita tidak terjatuh dalam perkara yang terjatuh ke dalamnya orang-orang mu'attilah, orang-orang yang meniadakan nama dan sifat Allah Azza wa Jal, yang mereka mengambil firman Allah Ta'ala yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Yaquluna, mereka orang-orang mu'attilah mengatakan, idza asbatna lahul istiwa'a wa asbatna lahun nuzula wa asbatna lahur rijla wal yadaini faqad shabbahnahu bi khalqihi wa sadamna qawlahu tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay'. Mereka mengatakan, orang-orang mu'attilah, apabila kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah Ta'ala dan kita menetapkan sifat turun ke langit dunia bagi Allah Ta'ala dan kita menetapkan sifat kaki bagi Allah Ta'ala dan sifat dua tangan, maka sungguh kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan kita menabrak firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. وَنَسُوا قَوْلَ اللَّهِ تَبَارُكَ وَتَعَالَى وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dan mereka melupakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. فَإِنَّ هَذَا مَنْهَجٌ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Maka sesungguhnya ini adalah manhaj, jalan yang Allah letakkan di dalam ayat ini. الْإِيمَانُ وَالْإِثْبَاتُ عَلَى أَسَاسِ نَفْيِ الْمُشَابَهَةِ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, yaitu mengimani dan menetapkan nama dan sifat bagi Allah Ta'ala di atas fondasi peniadaan keserupaan dengan makhluk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fala nasluku maslakal mu'attilati fit ta'alluqi biqawlihi laysa kamithlihi syai'. Maka kita tidak menempuh jalan orang-orang mu'attilah dalam bergantung pada firman Allah Ta'ala yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa nansa akhiral ayati, dan kita melupakan akhir ayat. yaitu wahuwa sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wala na'khudhu bima'khadil musyabbihati wahuwa sami'ul basir, dan kita tidak mengambil dasar yang dipegang oleh orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahuwa sami'ul basir, dan Allah azza wa jalla maha mendengar lagi maha melihat. Wa nansa awwalal ayati, dan kita melupakan awal ayat, yaitu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Fanaqulu lahu sam'un ka asma'ina wa basarun ka absarina wa ilmun ka ilmina wa qudratun ka qudratina na'udzu billahi. Kemudian kita mengatakan bahwa Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita, penglihatan seperti penglihatan kita, ilmu seperti ilmu kita, kemampuan seperti kemampuan kita. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari pemahaman tersebut. Sebelum kami lanjutkan, perlu kiranya kita buat kesimpulan yang terkait dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Orang-orang mu'attilah, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, demikian pula nama-namanya, mereka mengambil awal ayat saja dan tidak mengambil akhir ayat. Mereka mengambil awal ayat saja, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sehingga mereka mengatakan, kalau kami menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti kami menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki nama dan sifat. Maka tidak boleh kami menetapkan nama dan sifat bagi Allah, sehingga mereka pun meniadakan nama-nama dan atau sifat-sifat dari Allah Azza wa Jal. Sementara di sisi yang lain, orang-orang musyabbihah, mumathilah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka mengambil akhir ayat saja, wa huwa sami'ul basir, dan Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi maha melihat. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla memiliki penglihatan dan pendengaran seperti penglihatan dan pendengaran yang ada pada makhluk. Terjatuhlah mereka dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengambil ayat ini secara utuh. Mereka mengambil awal ayat dan akhir ayat seluruhnya, sehingga mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala berdasarkan akhir ayat ini, wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk berdasarkan awal ayat, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla yang berbeda dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan, فَالْمُشَبِّهُ كَمَا يُقَالُ يَعْبُدُ صَنَمًا, maka orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk sebagaimana dikatakan ia mengibadahi patung. Kenapa? Karena ia menyerupakan Allah dengan makhluk, maka seakan-akan ia menyembah makhluk. Wal mu'attilu ya'budu adaman, sedangkan orang yang meniadakan sifat Allah Azza wa Jalla, ia mengibadahi sesuatu yang tidak ada. Kenapa demikian? Karena tidak ada sesuatu pun melainkan pasti memiliki sifat. Maka tatkala ia meniadakan sifat-sifat dari Allah Azza wa Jalla, seakan-akan ia meniadakan Allah Azza wa Jalla, sehingga ia mengibadahi sesuatu yang tidak ada. Al-muwahhidu ya'budullaha subhanahu wa ta'ala al-mawsufa bi'awsafil kamali, dan orang yang menunaikan tauhid, ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Fanahnu la naqa'u fi ma waqa'a fihi al-mu'attilatu alladhina nadharu ila an-nusus allati tanfi 'anillahi at-tashbiha wal-mumatsalata wa masyakala dhalika. Maka kita tidak terjatuh ke dalam apa yang orang-orang mu'attilah terjatuh padanya, yang melihat dalil-dalil yang meniadakan dari Allah penyerupaan dengan makhluk dan yang semisal dengannya. Summa ja'alu hadha munqalaqan lita'tili sifatillahi thabitati fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi wa dana biha rasulullahi wa dana biha salafus salihu. kemudian mereka orang-orang Mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala menjadikan hal ini, yaitu dalil yang meniadakan keserupaan Allah dengan makhluk, mereka menjadikan hal ini sebagai pijakan untuk meniadakan sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Rasulullah, dan yang Rasulullah beribadah dengannya dan yang salafus saleh beribadah dengannya. Wala nasluku maslakal musyabbihati fanansa hadhihi al-ayati allati tadullu ala isbati sifatillahi tabaraka wa ta'ala min ghairi tashbihin wala tamthilin. Dan kita tidak menempuh jalan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk sehingga kita melupakan ayat-ayat ini yang menunjukkan penetapan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Bal nasluku maslaka sahabati wa tabi'ina fil imani billahi tabaraka wa ta'ala الإيمان بذاته وصفاته وأفعاله على أساس أنها ثابتة لله ثبوتا يليق بجلاله. Akan tetapi kita menempuh jalan para sahabah dan para tabi'in di dalam beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengimani zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya di atas fondasi bahwa sifat-sifat tersebut ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla dengan penetapan yang layak dengan kemuliaannya. وننفي عنها التشبيه الذي وقع فيه المشبهة. Dan kita meniadakan dari sifat-sifat Allah penyerupaan dengan makhluk yang terjatuh ke dalamnya orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa natakhallasu min at-ta'til alladhi waqa'a fihi al-mu'attilatu. Dan kita menyelamatkan diri dari peniadaan nama ataupun sifat Allah yang terjatuh ke dalamnya orang-orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. فهو يعني يشير إلى هذه القواعد التي ذكرتها في كلام هذا. Maka الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengisyaratkan kepada kaedah-kaedah ini yang telah aku sebutkan di dalam ucapanku ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.